الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد pembahasan kemarin kita masuk pada penyimpulan dari Imam Ibn Abi Al-Izz rahimahullah ta'ala bahwasanya firqah-firqah yang ada berhubungan dengan tasalsul itu tasalsulul hawadith terbagi menjadi tiga kelompok pendapat. Apa saja pendapat-pendapat dalam masalah ini? Indak Talha. Mereka-mereka yang mengatakan tasalsulul hawadits fil madhi wal mustaqbal. Taib, siapa mereka ini? Yang mengatakan apa? Tasalsulul hawadits fil madhi wal mustaqbal siapa? Jahmiyah. Mereka bahkan mengatakan tidak mungkin. Tidak mungkin adanya tasalsul fil madhi wal mustaqbal. Ini Jahmiyah, Jahm bin Sufyan dan Abul Hudail. Nah, adapun yang mengatakan iya, yaitu adanya tasalsul atau mungkinnya tasalsul fil madhi wal mustaqbal bahkan wajib untuk kita tetapkan, siapa ini? Ahlul hadis. Nah, ahlul hadis yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kemudian yang ketiga apa? Nah, yang menolak tasalsul fil madhi dan menetapkan fil mustaqbal. Ini kebanyakan ahli kalam dan di cocoknya oleh sederetan para fuqaha termasuk Aba At-Tahawi rahimahullah ta'ala. Baik. Dan kemarin juga telah kita jelaskan inti dari permasalahan ini untuk terjadi penggambaran atau tercapai penggambaran yang mudah harus kita memahami tiga istilah, yaitu antara iqtiran, kemudian tarakhi, dan apa? Dan ta'qib. Kalau kita bisa memahami ini, ikhwan, insyaAllah akan mudah. Nah, adapun yang mengatakan tidak adanya tasalsul, fil madhi wal mustaqbal, ini jelas batil. Jelas batil. Kenapa? Karena dalil-dalil tentang kekekalan di waktu yang mendatang di negeri akhirat itu sangat banyak. Nah, tinggal untuk apa? Mensinkronkan atau memahami bagaimana pendapat yang mengatakan atau menetapkan tasalsul fil mustaqbal tapi menolak tasalsul fil madhi. Nah, kenapa? Karena iskalnya muncul kalau ditetapkan tasalsul fil madhi berarti di sana ada makhluk yang apa? Yang azali, ya tidak? Berarti ada kesamaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita katakan tidak ada kelaziman yang demikian. Kenapa? Karena keberadaan makhluk yaitu apa? Mesti setelah keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tidak mungkin antara khalik dan makhluk ada sama-sama. Terjadi iktiran antara khalik dan makhluk, ini tidak mungkin. Demikian pula adanya apa? Adanya tarakhi, di mana Allah Subhanahu wa taala ada jeda waktu. Nah, di mana Dia tidak mencipta kemudian setelah itu mencipta, ini bertentangan dengan sifat kemuliaan Allah. Maka berarti yang hak yaitu apa? Adanya abad ta'qib, yaitu bahwasanya makhluk itu memang apa diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makhluk diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan karena adanya Allah itu azali, maka makhluk pun ikhwani fillah taib, setiap kita tetapkan waktu mereka apa diciptakan, mesti sebelumnya ada na'am kemungkinan telah diciptakan makhluk yang lain. Oleh karena itulah yang hak ya tasalsul fil madhi ini juga ditetapkan sebagaimana tasalsul fil mustaqbal. Naam. Tapi dengan tadi yaitu apa? Ta'qib. Yaitu adanya makhluk. Naam. Tentunya apa? Setelah Allah Subhanahu wa taala. Tapi tanpa ada jeda, tanpa ada jeda waktu. Baik. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala bersifat secara azali dengan sifat khalq, mesti asar dari apa? Dari penciptaan itu harus ada, ya tidak? Bagaimana Allah dikatakan al-khaliq kemudian tidak ada asar, tidak ada dampak, tidak ada na'am akibat dari nama tersebut. Sekarang kita lanjutkan. Setelah kemarin ditegaskan semua selain Allah adalah makhluk yang tercipta setelah sebelumnya tidak ada. Ini harus kita pahami. Nah, yang merupakan seruan semua para rasul dan para pengikutnya. Kemudian, wa minal ma'lumi bil fitrah anna kaunal maf'uli muqarinan li fa'ilihi lam yazal wa la yazalu ma'ahu mumtani'un muhal. Ini juga sudah kemarin. Secara fitrah, na'am, keadaan maf'ul itu muqarin, yaitu menyertai bersamaan dengan fa'ilnya. Na'am, senantiasa bersamaan itu mumtani'. Kenapa? Karena maf'ul itu tentunya setelah fa'il. Walamma kana tasalsulul hawadithi fil mustaqbal la yamna'u an yakuna rabbu subhanahu huwal akhirul ladhi laysa ba'dahu syai' fakadhalika tasalsulul hawadithi fil madhi la yamna'u an yakuna subhanahu wa ta'ala huwal awwalul ladhi laysa qablahu syai'. Naam. Ini penegasan dari Imam Ibn Abil Izz rahimahullah. Itu tatkala tasalsulul hawadith fil mustaqbal. Apa kemarin makna tasalsul? Apa makna? Yang dimaksud dengan tasalsul apa? Apa Zain? Tartibul umur ghairu mutanahiyah. Yaitu berantainya suatu perkara tanpa ada akhirnya. Nah, tanpa akhir ini bisa ke arah depan. Ini yang diistilahkan dengan apa? Tasalsul fil mustaqbal. Yaitu, nah, setelah ini, ini. Setelah ini. Jadi terus. Nah, tasalsul fil mustaqbal. Nah, di mana tidak ada akhir. Bagi para makhluk setelah apa? Tegaknya hari kiamat. Di mana di sana semuanya kehidupan kekal. Nah, tatkala tasalsulul hawadits fil mustaqbal tidaklah menghalangi keadaan Allah Subhanahu wa taala yaitu sebagai al-akhir. Zat yang maha akhir yang tidak ada setelahnya sesuatu. Demikian pula tasalsulul hawadits fil madhi yaitu berantainya na'am hawadis, nam ke belakang, yaitu ke arah penciptaan. Sebelum diciptakan ini, diciptakan ini. Sebelum diciptakan ini, diciptakan ini. Demikian terus. Ini juga tidak menghalangi keadaan Allah Subhanahu wa taala sebagai apa? Al-Awwal. Yang tidak ada sesuatu pun sebelumnya. Nah, makanya secara logika siapa saja menetapkan tasalsul fil mustaqbal, maka apa? Harus menetapkan tasalsul fil maldi. Kenapa? Karena kalau tidak akan jatuh dalam kontradiksi. Nah, tasalsul fil mustaqbal kalau mau di kritisi akan apa? Bertentangan dengan nama Allah Al-Akhir, ya tidak? Al-Akhir. Bagaimana Allah dikatakan Al-Akhir padahal di sana makhluk-makhluk juga kekal? Tapi kita katakan kekekalan mereka itu karena Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Karena Allah yang menjadikan mereka kekal para makhluk itu. Sehingga tidak menghalangi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Al-Akhir. Sebagaimana pula tasalsulul fil madi tidak akan menghalangi Allah Subhanahu wa taala sebagai Al-Awwal. Fa inna rabba subhanahu wa ta'ala lam yazal wa la yazalu yaf'alu ma yasha'u wa yatakallamu idha yasha'. Sebab sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa dan terus-menerus melakukan apa saja yang Dia kehendaki dan berfirman apabila Dia berkehendak. Qala ta'ala kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha'. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala melakukan apa saja yang Dia kehendaki. Wa qala ta'ala walakinallaha yaf'alu ma yurid. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala melakukan apa saja yang Dia kehendaki. Wa qala ta'ala dzul 'arsyil majid fa'alul lima yurid. Zat yang memiliki 'arsy yang mulia. Zat yang memiliki 'arsy, zat yang maha mulia al-Majid. Fa'alul lima yurid, yang melakukan apa saja yang Dia kehendaki. Naam. Dan fa'al afanifillah ini naam sifat untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah ada satu waktu pun kecuali Allah Subhanahu wa taala fa'alan. Mesni apa? Melakukan fi'il. Karena disifati dengan fa'al, sighah mubalaghah. Nah, makanya Syekh dulu ketika daris mengatakan hadza wasfullahi azali wa ma marra min zamanin illa wallahu fa'alan. Ini pensifatan Allah secara azali. Tidaklah berlalu suatu waktu kecuali Allah Subhanahu wa taala mesti apa? Melakukannya. Mesti melakukan apa saja yang Dia kehendaki, fa'al. Kalau seandainya di sana ada waktu di mana Allah Subhanahu wa taala tidak mencipta, tidak melakukan apa-apa, maka tidak dikatakan fa'al. Sehingga akhwan, ayat ini pada surat Al-Buruj ini, fa'alul lima yurid, ini merupakan dalil yang paling kuat tentang apa? Tetapnya tasalsul fil madi. Kenapa? Karena kalau di sana ada penetapan waktu di mana makhluk diciptakan yang sebelumnya tidak ada makhluk sama sekali, berarti Allah tidak fa'al. Paham? Wa qala ta'ala walau annama fil ardi min syajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu amhurim ma nafidat kalimatullah. Seandainya saja di bumi pohon-pohon yang ada dijadikan sebagai pena-pena dan lautan sebagai apa? Sebagai tintanya. Kemudian ditambahkan lagi 7 lautan, maka tidak akan cukup untuk menulis kalimatullah. Ini menunjukkan bahwasanya tidak terbatas kalamullah azza wa jalla. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Ini juga. Seandainya lautan itu dijadikan sebagai tinta untuk kalimat-kalimat Rabbku, maka sungguh akan habis sebelum kalimat-kalimat Rabbku itu habis. walaupun didatangkan dengan yang semisal lagi berupa tinta. Baik. Wal muthbat innama huwa al-kamalu al-mumkinul wujud. Wa hina idzin fa idza kana an-naw'u da'iman fal mumkinu wal akmalu huwa at-taqaddum 'ala kulli fardin min al-afrad bi haythu la yakunu fi ajza'il 'alam shay'un yuqarinuhu bi wajhin min al-wujuh. Dan yang ditetapkan dalam pembahasan ini, innama huwal kamalu al-mumkinul wujud. Hanyalah apa? Kesempurnaan yang mungkin adanya. Dan ketika itu apabila suatu jenis, nah, fa'idha kana naw' da'iman, ya senantiasa ada. Fal mumkinu wal akmal, maka tentunya sesuatu yang mungkin dan sesuatu yang lebih sempurna, huwa taqaddum ala kulli fardin minal afrad, yaitu apa, lebih dahulu daripada apa, semua na'am hal, ya semua individu dari individu-individu yang ada, dari semua bagian jenis. Fi haitsu la yakunu fi ajza'il alam syai'un yuqarinuhu bi wajhin minal wujuh, di mana tidak ada satupun dari bagian-bagian alam ini yang apa, yang bersamaan dengan dia dari semua sisinya. Maksudnya apa? Maka tentunya kesempurnaan yang harus ditetapkan adalah bahwasanya Allah adalah apa, zat yang terdahulu. Tidak ada satupun bagian dari alam ini yang apa, yang bersamaan dengan Allah. Paham? Dan ini juga telah kita tetapkan, tidak ada sesuatu pun yang bersamaan dengan Allah adanya. Paham? Tapi semuanya setelah Allah. Tapi apa? Semuanya setelah Allah. Namun tidak ada jeda antara wujudnya Allah dengan wujudnya apa? Makhluk yang diciptakan oleh Allah. Paham? Wa amma dawamul fi'li fahuwa aidan minal kamal. Naam. Adapun dawamul fi'il, terus menerusnya Allah melakukan, maka itu juga termasuk di antara kesempurnaan. Fa innal fi'la idza kana sifata kamalin fa dawamuhu dawamul kamal. Sebab sungguhnya fi'il apabila itu adalah sifat kesempurnaan, maka kesinambungan untuk melakukannya, maka itu kesinambungan dalam apa, kesempurnaan, yaitu terus menerus sempurna berat. Nah, ketika Allah senantiasa melakukan suatu hal, menunjukkan kesempurnaannya. Baik. Sehingga dari sini tasalsulul hawadits fil madi wal mustaqbal mungkin, bahkan apa, wajib. Qalu, mereka mengatakan, naam, yaitu ahlu sunnah, wattasalsulu lafdun mujmal lam yarid binafihi wala ithbatihi kitabun wala sunnah. Lajibu mura'atu lafdihi wa huwa yanqasimu ila wajibin wa mumtani'in wa mumkin. Tasalsul merupakan lafaz yang mujmal. Nah, tidak datang penafian dan penetapannya kitab maupun sunnah. Sehingga wajib untuk apa? Memperhatikan lafaznya. Nah, dan itu terbagi hukumnya ikhwan menjadi wajib, mumtai, dan mungkin. Baik. Fattasalsulu fil mu'athirin muhalun mumtani'un lidhatih. Sekarang, na'am, tasalsul mu'athirin. Tasalsulul mu'athirin Naam. Kalau tasalsul telah kita lewati, akhwat. Itu tartibu umurin ghairu butanahiyah. Al-mu'athirin maksudnya al-fa'ilin. Al-fa'il, fa'ilnya. Yaitu yang melakukan. Itu maksudnya dari tasalsul fil mu'athirin yaitu an yuqal lil khaliqi khaliqun wa lil khaliqi khaliqun. Bahwasanya untuk pencipta mesti ada penciptanya. Dan pencipta ini mesti ada pencipta yang lain. Pencipta yang lain mesti ada pencipta yang lain. Paham? Ini tasalsul fil mu'athirin. Dan ini bukan pembahasan kita yang kemarin. Nah, ini sekarang sedang membahas tentang lafaz tasalsul itu sendiri. Nah, tasalsul fil mu'athirin muhalun mumtani'un lidzati. Ini sesuatu yang muhal. Sesuatu yang tidak mungkin dan terlarang secara zat. Wa huwa an yakuna mu'athiruna kullu wahidin minhum istafada ta'thiruhu mimma qablahu la ila ghayah. Yaitu di mana semua pencipta, semua yang menciptakan masing-masingnya dari mereka itu mengambil faedah penciptaan dari yang sebelumnya yang tidak ada batasnya. Jadi pencipta atau pembuat kursi, kursi ada yang membuat. Yang membuat kursi siapa? Orang yang membuat kursi diciptakan oleh Allah. Nanti siapa yang menciptakan Allah? Dan ini yang dihembuskan oleh syaitan tasalsul fil mu'athirin. Setiap pencipta ada pencipta sebelumnya, ada pencipta sebelumnya, ada pencipta sebelumnya. Paham? Ini batil. Bahkan mumtani' biittifaqil uqala. Terlarang berdasarkan kesepakatan orang-orang yang berakal. Yang sebagiannya menamakan dengan tasalsulul fa'ilin, ikhwan. Sama. Tasalsul mu'athirin dengan tasalsulul fa'ilin sama. Inilah tasalsul yang Rasul sallallahu alaihi wasallam larang untuk kita terseret padanya dan diperintahkan untuk meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan. Dalam hadis Abi Hurairah, ya'ti syaitanu ahadukum fayaqul man khalaqa kadza man khalaqa kadza. Syaitan datang kepada salah seorang di antara kalian kemudian mengatakan siapa yang menciptakan ini, siapa yang menciptakan ini, siapa yang menciptakan ini, terus sampai apa? Berakhir siapa yang menciptakan Allah. Ini bertanya tentang tasalsulul fa'ilin. Maka Nabi SAW memperingatkan fa idza wajada ahadukum dzalik falyasta'id billah walyantahi. Apabila mendapati demikian maka mintalah perlindungan pada Allah dan berhentilah. Ini mumtani'. Wa tasalsulul wajib sekarang, tasalsulul wajib. Yaitu at-tasalsul fi af'alir rabb. Yaitu tasalsul fi af'alir rabb. Yaitu berantainya, kesinambungannya perbuatan Allah Subhanahu wa taala di mana Allah senantiasa melakukan perbuatan. Setiap suatu fi'il mesti sebelumnya fi'il. Al-kalam misalnya. Allah Subhanahu wa taala di antara sifatnya sifat kalam. Sebelum kalam yang ditetapkan, yang kita ketahui, mesti sebelumnya ada kalam. Sebelumnya ada kalam, paham? Karena tidak ada awalan, kita tidak mengetahui awalnya. Paham? Karena Allah disifati dengan sifat kalam sejak azali. Taib. Dan ini yang kita bahas sebelumnya, yaitu berhubungan dengan tasalsul fil madi wal mustaqbal. Madala alaihi al-aqlu wa syar'u min dawami af'ali rabbi ta'ala fil abad. Wa annahu kullaman qadha li ahli al-jannah na'imun ahdatha lahum na'iman akhar la nafada lahu. Tasalsulul wajib yaitu yang ditunjukkan oleh akal dan syariat. Berupa apa? Kekalnya perbuatan Allah atau terus menerusnya perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala fil abad. Abad yaitu apa? waktu yang tidak ada akhir secara apa? Mustaqbal. Waktu di mustaqbal yang tidak ada akhirnya, abadi, secara abadi. Wa annahu kullama qadda li ahli al-jannah na'imun ahdatha lahum na'iman akhar la nafada lahu. Bahwasanya setiap habis bagi ahli al-jannah suatu nikmat atau selesai bernikmat-nikmat dengan suatu hal, Allah munculkan bagi mereka kenikmatan yang lain yang tidak ada batas akhirnya. Ini tasalsul apa? Tasalsul wajib fil mustaqbal. Naam. Wa kadzalika tasalsul fi af'alihi subhanahu fi tarafil azal. Demikian pula tasalsul pada perbuatan Allah Subhanahu wa taala dilihat dari sisi apa? Azali, berarti ke arah apa? Waktu madhi, waktu yang telah lampau. Wa anna kullu fi'lin masbuqun bi fi'lin akhar. Bahwasanya setiap perbuatan itu didahului dengan perbuatan yang lain. Fa hadza wajibun fi kalamih. Ini wajib pada kalam Allah Azza wa Jal. Fa innahu lam yazal mutakalliman idza syaa. Bahwasanya Allah itu senantiasa berbicara apabila Dia menghendaki. Walam tahdats lahu sifatul kalam fi waqtin. Dan apa? Tidak muncul sifat na'am kalam yang baru pada suatu waktu. Kenapa? Karena Allah disifati dengan sifat kalam sejak azali. Wa hakadha af'aluhu allati hiya min lawazimi hayati. Demikian pula perbuatan-perbuatan Allah yang itu merupakan kelaziman dari sifat hidupnya Allah. Karena Allah adalah zat yang maha hidup dengan kehidupan yang sempurna, berarti mesti melakukan perbuatan. Fa inna kullu hayyin fa'al. Sebab semua hayyin, semua yang hidup mesti melakukan. Wal farqu bainal hayyi wal mayyit fil fi'li. Dan perbedaan antara yang hidup dan yang mati adalah dengan apa? Perbuatan. Mayit bisa apa-apa? Tidak bisa melakukan apa-apa. Walihada qala ghairu wahid min as-salaf al-hayyul fa'al. Naam. Oleh karena itulah berkata sederetan dari para salaf bahwasanya Allah itu al-hayyu al-fa'al, zat yang maha hidup yang senantiasa melakukan perbuatan. Wa qala Utsman bin Sa'id Ad-Darimi rahimahullah, kullu hayyin fa'al, semua yang hidup mesti melakukan. Naam. Nah, dari sini akhwan, naam, Ibnu Al-Qayyim rahimahullah taala mengambil istinbat juga bahwasanya apa? Annal fi'la mulazimun lillah. Naam, bahwasanya fi'il itu senantiasa mulazim. Ya. Senantiasa Allah Subhanahu wa taala melakukan suatu hal. Oleh karena itulah dari sini kita ketahui semua sifat-sifat fi'liyah pun Allah telah bersifat dengannya sejak azali. Paham? Makanya sebagian mengatakan semua sifat fi'liyah juga dzatiyah. Paham? Walam yakun Rabbuna ta'ala qattu fi waqtin minal awqat mu'attilan an kamalihi minal kalami wal iradati wal fi'il. Dan tidak ada satu waktu pun di mana Rabb kita yaitu Allah Subhanahu wa taala mu'attilan an kamalih, yaitu apa? Kosong dari sifat kesempurnaannya, di mana Dia nganggur. Enggak mungkin, ini bertentangan dengan kesempurnaan Allah, di mana nganggur enggak melakukan apa-apa dari kalam atau iradah atau fi'il. Naam. Ini tasalsul yang wajib. Qala wa amma at-tasalsulul mumkin fat-tasalsulu fi maf'ulatihi min hadha at-taraf. Yang tasalsulul mumkin ini juga diistilahkan dengan at-tasalsul fil athar. Yaitu wujudu hadithin wa qablahu hadith. Adanya makhluk dan sebelumnya makhluk. Dan ini adalah apa? Berarti pada waktu madhi. Kemudian wa wujudu hadithin wa ba'dahu hadith, ini fil mustaqbal. Sehingga kalau kita perhatikan, akhwan, tasalsulul mungkin ini, yaitu tasalsul fil athar, ini mengikuti apa? Tasalsul fi af'alillah. Ya tidak. Karena itu athar dari af'alillah. Athar dari perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Fa tasalsulu fi maf'ulatihi min hadzal taraf kama tatasalsalu fi tarafil abad fa innahu idza lam yazal hayyan qadiran muridan mutakalliman fa dzalika min lawazimi dzatihi fal fi'lu mumkinun lahu bi mujibi hadhihi sifatillah. Itu nah berantainya maf'ulat, yaitu makhluk-makhluk atau nah maf'ul, yaitu hasil perbuatan Allah, hasil fi'il dari Allah Subhanahu wa taala atau athar dari fi'il Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana berantai pada enam arah yang abadi ke arah mustakbal, maka sungguhnya apabila Allah senantiasa hidup dan mampu dan memiliki kehendak dan berbicara, yang ini semua merupakan konsekuensi zatnya, sifat lazim yang ada pada zatnya, maka perbuatan itu mungkin. Naam, bagi Allah Subhanahu wa taala yang merupakan keharusan dari sifat-sifat tadi. Wa an yaf'ala akmala min alla yaf'al. Dan melakukan itu, atau wa yaf'ala akmalu min alla yaf'al. Dan melakukan itu lebih sempurna daripada tidak melakukan. Wa la yalzamu min hadza annahu lam yazalil khalqu ma'ah. Fa innahu subhanahu mutaqaddimun ala kulli fardin min makhluqatihi taqadduman la awwala lah. Dan hal ini tidak melazimkan bahwasanya makhluk itu senantiasa bersama dengan Allah dalam artian bersamaan waktunya, muqarin. Nah, bersamaan. Ini tidak ada kelaziman. Kelaziman ini muncul kalau ada orang yang mengatakan apa? Iktiran, ya kan? Tapi ini tidak bisa. Kenapa? Karena Allah awal. Nah, sehingga keberadaan makhluk tidak bersamaan dengan wujudnya Allah, tapi setelah Allah. Cuman setelahnya itu taqib. Yaitu setelah Allah tanpa ada jeda. Nah, jadi tidak mungkin ada makhluk yang senantiasa bersama dengan Allah dari sisi awal penciptaannya. Fa innahu subhanahu mutaqaddimun ala kulli fardin, sebab Allah itu terdahulu dari semua individu dari individu makhluknya. Taqadduman la awwalah, dengan kedahuluan yang tidak ada awalnya. Fa likulli makhluqin awwal wal khaliqu subhanahu la awwalalah. Sebab semua makhluk, masing-masing makhluk itu memiliki apa? Awal, ya kan? Memiliki permulaan. Makhluk itu mesti memiliki permulaan. Sedangkan al-khaliq itu tidak ada awalnya. Fahuwa wahdahul khaliq. Sebab dia adalah satu-satunya zat yang maha pencipta. Wa kullu ma siwahu makhlukun kainun ba'da alam yakun. Dan semua selain Allah itu makhluk yang ada setelah sebelumnya tidak ada. Paham? Ini untuk masing-masingnya bisa menentukannya. Tapi untuk secara jenisnya, jenis makhluk itu, tentunya kita tidak bisa menetapkan awalnya, ya tidak. Jenis makhluk, yaitu di mana makhluk itu merupakan asar dari sifat khalq dan asar dari nama Allah Subhanahu wa taala al-Khaliq. Itu adanya makhluk, yaitu setelah Allah Subhanahu wa taala nama apa? Taqiban, taqib tanpa ada jeda. Paham di sini? Nah, makanya dari sini kemudian muncul istilah apa? Bahwasanya jenis jinsul hawadith, ikhwan, tidak punya awal. Jenisnya. Jenis hawadith kita tidak bisa menetapkan awalnya. Paham? Tapi kalau afradul hawadith, masing-masing makhluk itu mesti ada awalnya. Paham? Nah, ini dipahami dulu, ikhwan, tiga jenis. Tasalsul fil mu'athirin ini mumtani', karena itu yang dihembuskan oleh syaitan. Kemudian tasalsul aba fi af'alillah, ya fi af'alillah fil madhi maupun mustaqbal, ini wajib. Paham? Kemudian tasalsul fil athar, ini apa? Mungkin. Bahkan juga kalau seorang mengatakan wajib sebagaimana tasalsul fi af'alillah, ini nam sesuatu yang hak. Kenapa? Karena nam af'al, fi'il-fi'il mesti memiliki apa? Maf'ul. Paham? Karena fi'il yang muta'addi mesti ada maf'ulnya. Na'am barakallahu fikum, naktai bihadzal.